tegaplah masa depan. Bersenyumlah untuk kehidupan dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara. Matahari bersinar, selamat kita terima.